bahkan sejuta puisi meyakinkanmu membalas cintaku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku kamu bahasa perasaan hingga hatimu tak lagi membeku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku suci hatiku untuk memilih.